mawar yang ku berikan sebagai tanda cintaku kepada dirimu. Kalau memang kau sayang, mengapa kau tinggalkan diriku? Pedihnya, oh pedihnya, terasa menyayat kalbu, kejamnya dirimu. Kini kau datang lagi padaku, bersandiwara di depanku. Ingin kau dustai diriku untuk yang kedua kali. Kini kau datang lagi padaku, hatiku tertutup sudah. Namun ku maafkan dirimu, tapi bukan untuk kembali. Sayang, mengapa kau